Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kajian rutin dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang al-birr was-silah, tentang perbuatan baik, bakti, dan menyambung hubungan baik. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. Barang siapa yang membantu seorang muslim meluaskan atau menghilangkan kesulitan yang ada padanya dari kesulitan-kesulitan dunia, kesempitan urusan yang dia hadapi, maka Allah akan meluaskan baginya kesempitan dan kesulitan yang akan dia hadapi di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala muhsirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Demikian pula yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah pun akan menutupi dirinya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah tetaplah dalam membantu seorang hamba selama si hamba itu tetap membantu saudaranya. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di sahih Muslim hadis ini ada kelanjutannya, yaitu setelah yang dibawakan oleh Hafidz, setelah potongan bahwa Allah tetaplah membantu si hamba selama si hamba membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah akan permudah baginya jalan menuju jannah, surganya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Dan suatu kaum jika mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca kitab Allah, mereka pelajari di antara mereka, maka turun kepada mereka sakinah, ketentraman, mereka diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, dan mereka dipuji, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya dan orang yang lambang amalannya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis ini seperti Imam Ibnu Dzakil Aid sebutkan, hadis azim, hadis yang begitu agung dan begitu besar maknanya, mencakup banyak kaidah-kaidah penting di dalam syariat, membahas sekian ilmu yang sangat berfaedah bagi seorang muslim, dan adab yang begitu tinggi bagi setiap muslim. Serupa dengan itu pula komentar Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, bahwa hadis ini hadis yang azim, sangat agung sekali dan membawa sekian ilmu dan kaidah dalam Islam, pendidikan adab bagi seorang muslim, sehingga tentunya pantas bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, untuk mengamalkan kandungan isinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama beliau sabdakan, man nafasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Tanfis yang dikehendaki ketika seseorang melonggarkan kurbah, kesulitan dan problem yang dihadapi oleh saudaranya. Kurbah, situasi sulit atau kondisi yang berat yang dialami oleh seorang mukmin, maka tanfis nafasa, dengan dia berusaha membantu saudaranya yang mukmin ini, bagaimana kemudian segala kesulitan dan yang berat baginya itu bisa terangkat, dia bisa selamat darinya. Balasan bagi orang yang melakukan itu di dunia, Allah akan juga membalas yang sama, melonggarkan dan mempermudah urusannya di hari kiamat kelak di akhirat. Dan ini kaidah seperti yang para ulama sebutkan, al-jaza min jinsil amal, balasan itu dalam syariat sejenis dengan perbuatannya, karena perbuatan dia membantu melonggarkan kesempitan yang menimpa saudaranya. Dia membantu saudaranya untuk menyelesaikan urusan berat yang dia hadapi. Bagaimana itu bisa selesai dengan baik, dia berikan solusi, dia bantu. Karena itu yang dia lakukan, maka balasannya sama sejenis di akhirat. Ketika orang menghadapi kesulitan yang berat, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya, dan kesulitan yang luar biasa, yaumul qiyamah, berat kondisi yang dia hadapi, di situ Allah balas dia, dipermudah, diberi kelonggaran seperti yang dia lakukan kepada saudaranya selama di dunia. Walaupun tentunya balasan bagi dia dalam hadis ini di akhirat jauh lebih besar dari yang dia lakukan kepada saudaranya. Karena itu hanya sebatas kesulitan duniawi. Itu hanya sekedar kondisi berat yang dihadapi seseorang dalam kehidupan dunia. Adapun balasan yang dia dapati, fadilahnya yaumul qiyamah, selamat dari murka Allah, dari neraka, azab, surga, tentunya jauh lebih besar dan tidak terbandingkan bahkan dengan kemudahan apapun yang didapati seseorang di dunia ini. Wa man yassara 'ala muqsirin yassara Allahu 'alayhi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mempermudah saudaranya yang dalam kesulitan, dia kasih kemudahan, dia mudahkan, maka Allah akan mudahkan juga urusan dia di dunia dan akhirat. Ini juga seperti potongan yang pertama, balasannya sejenis dengan perilaku dia. Yang dia lakukan adalah mempermudah saudaranya yang dalam kesulitan, mu'asir, maka dia pula diberi kemudahan oleh Allah dari segala kesulitan yang dia hadapi di dunia dan akhirat, dan balasannya pun juga jauh lebih besar dari amal perbuatannya. Mu'asir yang kesulitan, kalau memang bentuknya adalah saudaranya ini madin dalam keadaan terlilit hutang, nyutang piutang, maka bentuk, salah satu bentuk dia mempermudah urusan saudaranya yang kesulitan ini, dia berikan sebagian uangnya untuk menutupi beban hutang yang dia pikul. Obdol ya akhi, ini ada rezeki misalnya, saudaranya misalnya mengikul hutang 5 juta, sulit bagi dia untuk membayar karena dia juga lemah ekonominya, belum juga dapat kerjaan, dia berusaha sana kemari. Alhasil dia permudah, ini anak ada sedikit 500 ribu misalnya, berapa 1 juta. Nah, untuk membantu kamu menutupi hutang kamu. Nah, atau kalau memang yang punya harta itu dia yang memberi hutang kepada saudaranya, dan saudaranya memang dalam keadaan muksir, dalam keadaan sulit, ekonomi sedang berat baginya, maka dia beri waktu yang lunak. Dia beri waktu yang lunak. Jangan pikirkan ya, kapan kamu punya uang lebih dari sisa belanja anak istrimu, fadol kamu bayarkan, kamu cicil, lunak saya beri waktu. Tidak saya kasih batasan setahun misalnya. Kapanpun kamu bayar, Atau bahkan hutang itu dia hapus. Enggak usah kamu bayar, jangan anggap kamu pernah berhutang padaku. Dan itu tentunya jauh lebih afdal dari sekedar memberi kelonggaran waktu pembayaran. Allah sebutkan, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika saudaramu yang berhutang itu menghadapi kesulitan, buru-buru mau bayar hutang untuk makan dia dan keluarganya saja sulit, fanahiratun ila maisarah, kamu beri dia tenggang waktu sampai dia punya kemudahan untuk bisa bayar. Bahkan kata Allah, kalau kamu sedekahkan, bisa kamu berikan, kamu lepas beban hutangnya. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Makanya di dalam riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seorang hamba yang disebutkan dia sering membantu saudaranya, membantu orang lain, memberi hutang, pinjaman. Setiap jatuh tempo, misalnya awal bulan, dia suruh pembantunya, budaknya, kamu keliling datangi rumahnya fulan, fulan, fulan yang berhutang padanya. Kalau memang dia punya uang untuk bayar, kamu ambil darinya. Kalau memang dia masih belum punya, fatajawaz anhu. Sudah, maafkan, artinya sudah, jangan anggap dia berhutang. Biarkan sudah. Maka di hari kiamat pun Allah balas perbuatan baik dia. Fatajawazallahu anhu, Allah pun memaafkan dia dari dosa-dosanya. Min jinsil amal, balasan itu selalu sejenis dan serupa dengan amalannya, walaupun terkadang jauh lebih besar balasannya, namun jenisnya akan sama. Ketika dia mempermudah, Allah permudah dia. Ketika dia menghapus dari beban orang itu hutangnya, Allah pun menghapus dosa-dosa dia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min jinsil amal. Dan itu fadilah besar dari mempermudah seorang yang dalam keadaan sulit, muksir. Paling tidaknya indar, indor, memberi waktu. Ditambah lagi misalnya, sudah anak kasih waktu lagi 3 bulan, nah, anak kasih waktu lagi 6 bulan, 1 tahun, atau lunak bahkan. Taulah, tidak bicara waktu, selunak-lunaknya kapan kamu punya rezeki lebih, kamu bayar. Semua itu taisir, mempermudah saudaramu yang dalam keadaan sulit. Kadang ya memang itu takdirnya. Dia kita tahu sudah berusaha, banting tulang dia kerja kesana kemari, cari nafkah, cari penghasilan yang halal, dan belum juga mendapat kemudahan. Sebagian orang gak mau tahu, gak bisa, utang kamu jatuh tempo bulan ini. Kalau enggak ya wailah, celaka kamu, urusannya akan dia laporkan, misalnya penjara bagi kamu. Walhasil ada terhib, ada motivasi, dorongan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini untuk seorang muslim memberi kemudahan jika memang saudaranya muksir dalam keadaan sulit. Nah, yang ketiga Rasulullah sebutkan, wa man satara muslima satarahullah di dunia wal akhirah. Yang menutupi seorang muslim aib-aibnya, maka Allah pula akan menutupi aib-aib dia di dunia dan di akhirat. Ini juga seperti tadi kaidah al-jaza min jinsil amal. Karena yang dia lakukan menutupi aib seorang muslim, tidak dia bongkar, tidak dia sampaikan kepada pihak lain, maka dia tutupi, dia jaga. Balasannya pun demikian, dia akan ditutupi oleh Allah, dijaga dari aib-aibnya. Dari ini para ulama sebutkan, kalau memang aib itu aib pribadi pada diri saudaramu itu, artinya kekurangan yang ada padanya apa gitu, maka menutupi aibnya ya dengan kamu tidak menyampaikan kepada siapapun. Kamu tutup mulut dan kamu simpan rapat-rapat aib itu. Atau kalau aib itu berbentuk maksiat, saudaramu itu melakukan kemaksiatan, maka menutupi aibnya, satu, dengan kamu tidak sampaikan ke yang lain bahwa fulan melakukan dosa ini, maksiat itu. Yang kedua, dengan kamu menasehati dia, fulan ini haram, taqillah, tinggalkan, bertobatlah kamu kepada Allah, dan yang serupa dengan itu. Menutupi aib seorang muslim yang para ulama sebutkan bahwa dalam muamalah atau musahabah dalam pertemanan tentu akan tampak bagimu sesuatu yang semula tersimpan. Namanya ada kedekatan lebih. Kalau kamu berjauhan sekedar kenal jauh fulan, karena tahu fulan itu, ya kamu gak tahu aib-aibnya. Tapi kemudian kalau kamu sudah dekat, jadi teman akrab, kesana kemari bersama kamu, kamu selalu sering hubungan sama dia, tentu akan tampak bagimu aib dari dia ini. Tadi baik itu aib pribadi, dia suka begini, wataknya begitu, sifatnya yang begini begitu, aib-aib pribadinya. Atau bahkan tadi mungkin dia lakukan suatu kemaksiatan, apa bentuknya, pasti kamu tahu karena kedekatan. Nah, disitulah adab dalam muamalah, dalam pergaulan, untuk kamu menutupi aibnya. Satr, jadikan saudaramu itu mastur, jadikan dia tetap mastur, tertutupi, sehingga yang lain tetap tidak tahu dan tetap dalam penilaian dan anggapan mereka alal khair, ini orang dalam kebaikan. Itu yang tampak dari mereka, itu yang tampak bagi mereka dari zahirnya saudaramu ini. Dan dalam pergaulan tentu yang semacam itu akan terlihat dengan sendirinya. Karena orang tidak mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari temannya, apalagi itu teman dekatnya. Makanya sebagian para ulama salaf sebutkan akhuka man la tatakallahu la, yang namanya saudaramu bagi kamu itu yang kamu tidak takalluf kepadanya, kamu tidak memaksakan diri, tidak membebani diri ketika bermuamalah dan berteman dengannya. Itu teman yang sesungguhnya. Kalau dengan seseorang kamu sebatakalluf, artinya kamu hati-hati betul, khawatir kalau ini diketahui oleh dia akan dijadikan bahan untuk membongkar kamu dan menjatuhkan nama kamu, kamu dibicarakan ini itu, kamu serba khawatir, sehingga kamu jaga betul takalluf, mau bicara serba berat dan serba diatur sedemikian rupa, mau berbuat kamu enggak bebas. Bukan berarti kemudian yang namanya itu kamu bebas maunya melakukan, bukan. Pahami. Tetapi kamu itu, kalau bahasa sekarang, enjoy begitu. Dengan itu sudah apa adanya, kamu enggak takal loh. Seperti apa adanya kamu, seperti itu kamu bergaul dengan dia. Kamu bicara namanya teman, saudara, ini itu, mungkin di situ keluar sesuatu dari air kamu dalam perjalanan, dalam safar, terlihat watak asli kamu, misalnya tabiat kamu yang seperti ini, sifatmu yang seperti itu, begini. Akhirnya kan dia kan tahu. Nah, kalau dia menutupi, dialah saudaramu yang sesungguhnya, pantas untuk kamu jadikan saudara fillah. Menutupi aib seorang muslim. Itu pun yang para ulama sebutkan, seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah dan yang lain, Al-Abbad hafizahullah, bahwa yang dikehendaki orang yang dimaksud, kata Imam Ibnu Zaki bin Al-Aid, dikenal kebaikannya atau dikenal kesolehannya, yang orang tahu fulan orang soleh, yang orang dengar fulan ini orang baik. Nah, kemudian tadi dalam pergaulan, dalam berteman, tampak aib-aib dia yang semacam ini, yang disunahkan dan dianjurkan oleh Rasul untuk kamu tutupi, sehingga tetap yang orang tahu fulan orang soleh, tetap yang lain dalam penilaiannya bahwa fulan orang baik. Ditutupi dan kamu benahi kalau itu kemaksiatan atau yang dia lakukan. Ini yang dimaksud, bukan orang yang kemudian dikenal fasadnya, waliyadzubillah, dikenal rusak, dikenal orang fasik muslim, tapi dikenal kejahatannya, dikenal kezolimannya dan yang semakna dengan itu. Maka yang semacam ini kalau ditutupi aibnya malah membantu dia untuk terus dalam kefasikan dan kerusakannya, maka tidak benar untuk ditutupi aib orang yang semacam ini justru yang seharusnya disampaikan ke pihak lain yang memang berkompeten, berwenang untuk menangkap dia, kalau itu pemerintah atau orang alim, untuk menasehati dia pulang begini. Karena yang diinginkan adalah perbuatan ihsan kamu kepadanya. Yang dikehendaki perbuatan ihsan kamu kepada saudaramu ini. Kalau kamu dengan menutupi aibnya malah membuat dia rusak, semakin berani dan semakin menjadi dalam kefasikannya, kamu tidak berbuat ihsan padanya. Dengan menutupi aibnya justru kamu berbuat isaah, kamu berbuat kejelekan. Perbuatan kamu menutupi aib itu malah membantu dia dalam kejelekannya, maka tidak benar. Maka dibedakan. Yang dimaksud hadis, orang yang pertama yang dikenal orang baik, yang orang tahu zahirnya pulang orang soleh. Maka ini yang kalau kemudian tampak darinya kesalahan atau aib, sunnah untuk kita menutupi aibnya. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah tetaplah membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Sebelum itu mungkin terkait yang tadi, begitu pula yang para ulama sebutkan, kalau orang ini membawa hak orang lain terkait menutupi aib tadi, kalau orang ini membawa aib atau membawa hak orang lain, kalau dibiarkan kamu diam, berakibat ada sekian pihak atau orang yang hak-haknya akan terbengkalai gara-gara kamu tutupi, padahal kamu tahu. Misalnya fulan ini sebagai saksi, padahal dia tipe orang yang tidak pantas diterima persaksiannya. Kalau kamu diam dari kemaksiatan dia, dari kefasikannya, dia memberi persaksian yang itu akan merugikan orang lain, hak mereka terbengkalai karena kamu diam, tidak menyampaikan pulang itu begini-begini. Atau demikian pula kalau dia memikul beban amanat, misalnya amanat mengurusi harta anak yatim atau yang lain, kalau didiamkan akan termakan itu harta anak yatim, terzalimi. Karena kamu diam tidak menyebutkan hakikat orang ini aibnya seperti ini. Ketika diketahui misalnya aibnya terkait korupsinya atau suka mengambil harta orang yang bukan haknya. Demikian pula terutama para perawi hadis, karena dia membawa riwayat atas nama Rasulullah SAW, tidak boleh didiamkan aibnya. Makanya kemudian para ulama membicarakan jarhu ta'dil, bulan begini, bulan begitu, kadzab, dhaif, agar tidak terlewat satu huruf pun atas nama Rasulullah SAW, sementara itu tidak benar. Kembali kepada hadis, Rasulullah SAW sebutkan Allah itu tetap membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya, dan ini juga balasan yang sejenis dengan amal perbuatanmu, dan terhib anjuran untuk kamu membantu hajat saudaramu, kamu membantu dia untuk terlaksananya hajat-hajat dia semampu kamu, sesuai kapasitas kamu. Kamu mampunya dengan tenaga, ya kamu bantu dengan tenaga. Kamu mampunya dengan mengantar dia misalnya, ayo anak antar ke sana kemari untuk terlaksananya hajat dia. Fi'aunil abdi fi'auni akhi, kamu dengan itu membantu saudaramu untuk tercapainya hajat dia. Atau mungkin dengan hartamu kamu berikan pada dia untuk membantu hajatnya, atau yang lain. Yang jelas perbuatan kamu membantu mempermudah dan tercapainya hajat saudaramu, tentunya hajat yang ma'ruf, yang mubah, yang diperbolehkan dalam syariat. Dan itu yang difahami oleh para sahabat Rasul SAW dan para tabi'in, para a'immah rahimahumullah, para ulama salaf, mengamalkan hadis Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Mujahid rahimahullah, sahibtu Ibnu Umar fi safar li akhdimahu fa kana yahdumuni. Aku kadang ikut bersama Ibnu Umar dalam safarnya untuk aku berkhidmat padanya. Karena ini sahabat Rasul dan seorang alim besar, ulama besar tentunya. Maka ini Imam Mujahid ikut untuk berkhidmat, mengambilkan air wudhunya misalnya, ini itu membantu khidmat. Tapi justru kata Mujahid, aku dapati Ibnu Umar yang berkhidmat padaku. Justru Ibnu Umar yang banyak membantuku dalam urusan-urusanku ini itu. Fi'auni akhi, dia membantu hajat saudaranya. Karena mengingat fadilah besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wallahu fi'aunil abd, Allah akan bantu hamba itu kalau si hamba membantu saudaranya. Di waktu kamu sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah, dikala orang sudah mentok, sudah tidak memiliki daya dan upaya, tidak tahu lagi dia harus berbuat apa, kemana, ini buntu, ini gak bisa, ini Allah akan bantu dia. Sebagaimana hambanya tersebut membantu saudaranya, dan ini juga fadilah besar bagi seorang muslim yang membantu hajat-hajat saudaranya yang semampu dia, apa yang bisa dia lakukan untuk tercapainya hajat saudara dia itu. Nah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan yang menempuh jalan mencari ilmu akan Allah permudah baginya jalan menuju jannah, surga. Ini tentunya anjuran besar untuk menuntut ilmu, ilmu syar'i, dan melakukan segala langkah dan jalan untuk mendapati ilmu syar'i itu, baik itu jalan dengan safar untuk mendapati ilmu, ya safar ke kota ini, ke kota itu, bahkan ke negeri sana, ke negeri situ, sebagaimana para sahabat lakukan, tabi'in dan para imam, safar dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya, terkadang hanya untuk mencari, mengejar satu hadis dari Rasul SAW yang didapati sahabat itu atau imam itu, hanya dia yang meriwayatkan, berada di luar negeri jauh, mereka datang. Dan itulah semangat para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau inni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhu al-matiyyah la ataituh." Kalau saja aku tahu ada seorang yang lebih tahu dariku tentang ayat, tentang Quran, selama mampu didatangi dengan tunggangan, bisa safar ke dia naik unta atau kuda, akan aku datangi dia. Menunjukkan jarak tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mencari ilmu, karena dengan jalan itu akan Allah permudah baginya jalan menuju surga. Sallallahu min fadlih. Selain tentunya faedah-faedah besar dalam safar di talabul ilmi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Inni ra'aitu wuqufal ma' yufsidu, in sala taba wa illam yasil lam yatibi." Aku melihat berhentinya air itu merusak. Air kalau dibiarkan tergenang di tempatnya terus di situ, ya bau lama-lama air ini. Rusak, enggak bisa kamu minum. Jijik kamu memakai. Baunya enggak enak. Keruh kotor. Insyaallah taubat, tapi kalau air itu mengalir, dia akan tetap jernih, segar. Ilamnya selamnya tibi, tapi kalau dia enggak mengalir, seperti tadi tergenang diam di tempatnya, ya dia enggak akan bisa jernih, enggak akan bisa fresh layaknya air yang mengalir. Artinya beliau sebutkan itu tentang keutamaan rihlah dalam menuntut ilmu, safar. Orang kalau diam di tempat terus di situ melulu, ya gak akan sesegar air tadi. Bukan berarti dia gak boleh, bukan berarti kemudian haram, tetapi beda dengan orang yang rihlah, safar, mendatangi para ulama sunnah di sana, di sini, para masyayikh, untuk menuntut ilmu, dia lebih fresh, lebih segar. Keutamaan talabul ilmi. Atau demikian pula usaha dia, termasuk hadis ini, salaka tariqan yaltamisu bi ilma, untuk memiliki kitab, karena itu juga ilmu di dalamnya, membacanya, membelinya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkan, jalan yang dia tempuh, cara untuk dia dapati ilmu syar'i. Atau yang selain itu mungkin sekarang pakai CD, pakai apa misalnya, pakai flash disk, dia kumpulkan uang untuk beli CD player misalnya. Cara dia jalani untuk mendapatkan ilmu, dengar ilmu, termasuk di dalam hadis. Terutama tentunya kalau dia mulazamah, duduk di hadapan para ulama sunnah, di hadapan para masyayikh ahlu sunnah, untuk mendengar dan mempelajari ilmu dari mereka, maka balasannya pun Allah akan permudah baginya jalan menuju jannah. Dengan jalan dia mencari ilmu, akan Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Mempermudah baginya jalan menuju surga, para ulama sebutkan, bisa di dunia ini dengan Allah permudah baginya untuk mendapatkan ilmu itu, karena dengan ilmu itu dia akan masuk surga kalau dia amalkan. Begitu penting kedudukannya dalam syariat. Sebelum dia berbuat, sebelum dia berkata, Allah berikan taufik kepadanya untuk mendapati ilmu yang bermanfaat, taufik untuk mengamalkan amal saleh dengan ilmu tersebut. Dan itu semua akan mengantarkan dia dengan izin Allah ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Dan suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, baca Quran, mereka pelajari, di antara mereka turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat dan dipuji oleh Allah, disebut-sebut di hadapan yang di sisi Allah dari para malaikatnya. Masjid Allah, Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, buyutullah, rumah Allah, baitullah, dinisbatkan kepada Allah karena kemuliaannya, disandarkan kepada Allah karena keagungannya. Rumah Allah menunjukkan tempat itu sangat mulia, sangat agung di dalam syariat. Makanya di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat bumi ini yang paling dicintai Allah masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan yang paling dibenci Allah pasarnya. Hadis jelas menunjukkan keutamaan atau anjuran berkumpul di masjid untuk membaca Quran dan mempelajarinya, yaitu para ulama sebutkan dengan salah satu membaca, yang lain mendengarkan untuk meluruskan, membenahi bacaannya. Terutama kalau kemudian di antara mereka ada yang mengerti ilmu tajwid, kaidah-kaidahnya, hukumnya, makhraj huruf dan seterusnya. untuk dibenahi. Salah kurang matnya, kurang panjang ininya, gunahnya, ikhfa-nya. Mereka pelajari, mereka baca untuk menyempurnakan bacaannya, sehingga yang lain pun, dia maupun yang lain mendapat faedah, mendapat guna, bacaannya terkoreksi, salah ininya, kurang itunya, sehingga dia lebih baik, semakin meningkat kualitasnya dalam bacaan Quran. Kemudian juga kalau di antara mereka ada seorang alim yang berilmu yang mengajarkan tafsirnya kepada mereka setelah masalah tajwid dan bacaannya, ayat ini tafsirnya begini, jelaskan secara ilmiah penafsiran ulama, yang halal, yang haram, perintah, larangan, jelaskan kepada mereka hukum-hukumnya. Maka ada empat balasan yang disebutkan untuk mereka ini. Turunnya sakinah, ketenangan, rasa sakinah, tentram dalam kalbunya, tenang jiwanya, tumanina. Kemudian mereka diselimuti oleh rahmat. Lalu para malaikat pun mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka, menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Dan itu fadilah besar, duduk di masjid untuk mempelajari ilmu. Dan kita berharap kumpulnya kita di acara-acara semacam ini untuk talabul ilmi, durus, kajian-kajian ilmiah rutin setiap harinya, ataupun daurah tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Kita berharap termasuk orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, mendapatkan sakinah, rahmat, dikelilingi oleh para malaikat Allah, bahkan kemudian dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Azim. Yang ketenangan dan ketentraman hidup itu tujuan orang, dicari oleh orang. Mereka lakukan ini, berusaha, intinya ingin ketentraman dalam hidupnya, ingin hidup tenang, damai. Tetapi terkadang dengan cara yang tidak benar, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Padahal mudah resepnya, duduk di majelis ilmu, datang ke masjid, taat duduk, dengarkan ilmu, belajar, mengaji, tajwid, tafsir, ilmu. Sakinah dijanjikan oleh Rasul SAW akan kamu dapati. Tumaknina, hati kamu akan tentram, akan tenang. Ini itu didambakan oleh setiap orang, tidak semuanya mendapatinya. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kemudian Rasulullah sebutkan, barang siapa yang amalannya lamban, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya amalannya kalau lamban untuk memasukkan dia ke dalam surga, tidak akan nasabnya mempercepat dia memasukkan ke dalam surga, karena pertimbangan dan penilaiannya pada ketakwaan dan amal soleh. Firman Allah, inna Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, makna hadis ini dan ayat tadi bahwa amalan soleh itu yang akan mengangkat derajat orang di akhirat, menentukan dia, yang banyak membantu dia amal solehnya. Apa yang dia lakukan selama hidupnya. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam ayat lain, walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi masing-masing orang derajat dari apa yang mereka perbuat, mereka amalkan selama hidup. Maka yang amalannya lamban, malas, kurang dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk taat, beribadah, menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulnya, tidak ada itu padanya, nasab dia tidak akan bisa mempercepat dia untuk masuk jannah, tidak akan menambah derajat dia terangkat hanya karena nasabnya. Demikian balasan itu, penilaian itu pada amal perbuatan manusia. Allah sebutkan dalam ayat, fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma'idin wala yatasa'alun. Kalau sudah ditiupkan di sangkakala, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka di hari itu, dan mereka tidak akan saling bertanya, anak, bapak, saudara, istri, dan yang lainnya. Masing-masing seperti Allah sebutkan, likullin ri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan yang menyibukkan dia. Dia gak akan mikir dan tidak akan peduli dengan yang lain. Salah satu dari penafsiran ayat itu, seperti Imam Qurtubi sebutkan, ketika Allah sebutkan dalam ayat itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lari masing-masing orang dari saudaranya, ibu bapaknya, anak istrinya. Mereka lari karena dalam keadaan dia yakin dan tahu kalau mereka semua ini percuma, gak akan bisa bermanfaat baginya, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari beratnya tanggung jawab di hari itu, untuk menyelamatkan dari murka Allah, dari azab, dari neraka. Bukan saudaranya, bukan bapak ibunya, bukan anak istrinya. Karena dia tahu yakin itu, maka dia lari meninggalkan mereka. Percuma, tidak bisa diharapkan. Dia tahu bahwa hanya amalan seseorang yang berguna baginya. Maka ilmu dan amal saleh ini yang mengangkat derajat orang dunia maupun akhirat. Ilmu yang membedakan kemuliaan seseorang dan derajatnya, martabatnya akan semakin tinggi dan di atas, diangkat oleh Allah karena ilmunya, ketakwaannya, amal solehnya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar dari Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada beliau, dari mana Anda wahai Imam Zuhri? Kata beliau, aku dari Mekah. Kata Abdul Malik, di Mekah siapa yang memimpinnya, siapa yang sebagai tokoh utama memimpin ahlu Mekah, orang-orang di Mekah memimpin dengan kemuliaannya, dengan keilmuannya, menjadi rujukan orang di sana. Kata Zuhri, Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, dia sebagai orang nomor satu pemimpin di Mekah, imam. Tanya Abdul Malik bin Marwan, Atha ini dari orang Arab ataukah mawali? Mawali ini maula, imam, dulunya budak, budak hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan, atau orang ajam yang bukan Arab kemudian ada ikatan perjanjian ini, tahaluf, ini dia bukan orang Arab. Dia orang Arab atau bukan orang Arab? Mawali atau maula? Kata Imam Az-Zuhri menjawab, dia mawali dari maula, bukan orang Arab. Ditanya oleh Abdul Malik, bima sadahum, kalau dia bukan orang Arab, dari mana, dengan apa bisa memimpin orang Mekah? Mekah basis kaum muslim. Jawab Imam Az-Zuhri, bidiyana warriwaya, dengan keagamaannya, artinya dengan ketakwaannya, ilmunya, amal solehnya, riwayat-riwayat hadis yang beliau punya. Maka jawab Abdul Malik, inna ahlad diyana war riwaya la yambali an yasudu. Pantes, memang orang yang dengan agamanya, dengan riwayatnya, ilmu memimpin, atau ini disebutkan rahimahullah hitam, banyak luka di tubuhnya, macam penyakit gatal atau lupa dengan itu, dan tentunya sangat miskin keluarganya, kehidupan ekonominya, dan juga mukanya kan tidak tampan. Kata sang ibu, wahai Atha, kamu kalau dari ciptaanmu gak akan ada orang mau mendekat padamu, hitam, jelek, wah, tubuhmu begini, banyak luka, miskin lagi. Demi Allah, wahai Atha, tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali ilmu. Maka belajarlah Imam Atha ilmu, belajar menuntut ilmu, hingga menjadi seorang imam besar, ulama besar. Cukup menunjukkan kebesaran beliau, Imam Syafi'i sendiri rahimahullah sebutkan, kalau aku tidak bisa memutuskan suatu masalah karena sangat rumit, sulit, suatu hukum atau, nah, maka aku cukup ridho untuk taklid dalam masalah khusus ini kepada pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi kepada Imam Az-Zuhri, siapa kemudian yang memimpin Yaman, orang-orang Yaman? Aku jawab kata Zuhri, Tawus bin Kaisan. Imam Tawus. Tanya Abdul Malik, dia dari Arab ataukah Maula, Mawali tadi, non Arab. Jawab Zuhri, Mawali, Tawus juga Maula, bukan dari Arab. Tanya Abdul Malik, lalu dengan apa dia bisa memimpin negeri Yaman? Jawab Imam Az-Zuhri, dengan yang dimiliki oleh apa? Yang sama agamanya, ketakwaannya, ilmunya, amal solehnya, riwayat. Kata Abdul Malik, pantaslah dia memimpin dengan ilmu itu. Lalu kembali Abdul Malik tanyakan, lalu di Mesir siapa pemimpinnya? Jawab Atha, ya, jawab Zuhri, Yazid ibn Abi Habib rahimahullah. Tanya Abdul Malik, dia Arab ataukah Maula dari non Arab? Jawab Zuhri, juga dari Maula, Mawali, bukan orang Arab. Kemudian Abdul Malik tanyakan, lalu di Syam siapa yang memimpin Syam, penduduk Syam? Aku jawab, Makhrul Asy-Syami rahimahullah. Abdul Malik tanya, dia Arab atau Maula? Kata Zuhri, juga Maula, bukan orang Arab. Abdun Nubi iqtaqathu imra'at min Hudayb. Makhul ini dulunya budak Nubi, lalu di merdekakan oleh seorang wanita dari suku Hudayb. Kemudian belajar ilmu dan sampai menjadi ulama besar, Makhul Asy-Syami. Kembali Abdul Malik tanyakan, lalu di Jazirah siapa yang memimpin di sana, ahli Jazirah? Aku jawab, kata Zuhri, Maimun ibn Mahram rahimahullah. Tanya lagi Abdul Malik, dia Arab atau Maula? Jawab Zuhri, juga dari Maula, Mawali. Lalu tanya Abdul Malik, Khurasan, sana, daerah Rusia, Afghanistan, Rusia, siapa yang memimpin di sana? Aku jawab, Dhahhak bin Muzahim. Ditanya Abdul Malik lagi, dia Arab atau Maula? Kata Zuhri, dia juga Maula, bukan Arab. Kata Abdul Malik, lalu siapa yang memimpin Basra, penduduk Basra? Qultu Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Tanya Abdul Malik, dia Arab atau Maula? Aku jawab, dia juga Maula. Lalu siapa memimpin Kufa? Jadi disensus satu persatu negeri-negeri kaum muslimin, Abdul Malik bin Marwan khalifah di zamannya. Kufa, kata Az-Zuhri, Imam Ibrahim An-Nafa'i, dia yang memimpin di sana, orang nomor satu. Dia Arab atau Mawali dari Maula? Kata Imam Zuhri, dia dari Arab. Kata Abdul Malik bin Marwan, wailak ya Zuhri, celaka ini Zuhri. Farasta anni wallah, dengan ini baru kamu memberi kelonggaran kepadaku dari sekian dari atas tadi, semuanya Maula, cuma satu yang dari orang Arab, Ibrahim An-Nafa'i. Kalau ini diteruskan demi Allah, bisa-bisa Maula yang akan memimpin orang Arab. yang orang-orang non-Arab ini dulunya Buddha, dulunya ini, mereka yang jadi pemimpinnya dan imamnya orang Arab. Dan itu beliau sebutkan di negeri ini kekuasaan khilafah beliau. Mereka yang akan khutbah di mimbar, mereka yang akan memberi pengarahan, wejangan, nasihat kepada umat, bahkan di situ orang Arab yang mendengar, dibimbing, dipimpin oleh mawali, orang-orang non-Arab. Jawab Imam Az-Zuhri, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukan Khalifah, innama huwa din, perkaranya hanyalah agama. Man hafidhahu sada, yang menjaganya dia pelajari, dia amalkan, dia taati, istiqamah, dia akan memimpin. Dari Arab ataupun dari non-Arab, dia yang akan memimpin kalau dia menjaga agama ini. Wa man dayya'ahu faqat, tetapi barang siapa yang menyia-nyiakan agama ini, dia akan jatuh dari Arab ataupun non-Arab. Ukurannya, timbangannya terletak pada agama, bukan karena ini keturunan Arab atau ini keturunan Ajam atau Mawali, tetapi agama, ilmu, amal soleh. Maka hadis menunjukkan kepada kita banyak faedah, antara lain yang pertama, anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita membantu mempermudah, meringankan beban atau perkara yang sulit yang dihadapi oleh saudara kita di dunia, dan dengan itu Allah akan membantu kita meringankan, membantu kita dalam urusan-urusan berat dan sulit yang kita hadapi di hari kiamat kelak. Yang kedua, bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Yang ketiga, anjuran dan motivasi untuk memberi keringanan kepada orang yang kesulitan tadi, kalau itu dalam hutang piutang, dengan memberi kelonggaran tenggang waktu atau bahkan dihapus sama sekali, dan akan Allah balas, diberi kemudahan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Yang keempat, anjuran untuk menutupi aib seorang muslim jika memang kemaslahatannya menuntut itu, untuk ditutupi aibnya. Orang yang punya hayah hasanah, punya nama baik yang dikenal oleh orang sebagai orang soleh, maka aib-aib dia ditutupi, tidak disebarluaskan, dan balasannya akan Allah tutupi aib-aib kita di dunia dan akhirat selama itu maslahat seperti tadi bukan menambah kerusakan orang ini dan tidak berimbas kepada hak orang lain yang dirugikan kalau ditutupi aibnya. Yang kelima, hadis pula mengajarkan kepada kita anjuran dan terhib untuk membantu seorang muslim dari segala hajat, urusan yang dia hadapi, dan balasannya pun serupa. Allah akan bantu membantu kita dalam hajat-hajat kita. Nah, yang keenam, keutamaan mencari ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, bahwa itu akan mempermudah jalan bagi kita ke surga. Yang ketujuh, atau sebelum itu, terkait keenam ini pula, bahwa dengan ini semakin jelas bagi kita bahwa ilmu sesuatu yang pantas untuk kita berkorban segala sesuatu untuknya, ya tenaga, ya harta, ya waktu, sesuai harga itu kita bayar untuk mendapatkan ilmu. Orang yang tidak menghargai ilmu sehingga tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya, dia akan merugi cepat atau lambat. Nantinya dia akan merugi, menjadi orang yang sengsara. Tiba-tiba dia tersesat dari jalan Allah, dan betapa banyaknya orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Tiba-tiba dia bersama takfiriyin, bersama para teroris, yang ini bersama sufi, yang itu bersama ini, karena dari awal dia remehkan ilmu, dia tidak mau berkorban untuk ilmu. Akhirnya dia dalam keadaan labil dan hampa, mudah ditipu orang, mudah diprovokasi, yang bisikan padanya ini begini, ini begitu, terbawa arus oleh mereka, sesat dari jalan Allah, tidak ada yang membentengi dia. Nah, yang ketujuh, keutamaan berkumpul di masjid untuk membaca Quran, belajar ilmu. Yang kedelapan, bahwa iman, ilmu dan amal saleh sebab yang dengannya orang masuk surga dan mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Yang terakhir, kesembilan, bahwa nasab yang tinggi, nasab yang mulia, tidak cukup bagi orangnya, tidak akan bermanfaat tanpa didukung oleh ilmu dan amalan saleh. Hanya karena dia bernasab ningrat atau berketurunan darah biru atau bahkan keturunan nabi, anak Nuh alaihi salam termakan adab, anak seorang nabi, Abu Talib paman Rasul SAW dalam adab neraka. Tanpa ilmu, tanpa amalan soleh, tidak akan berguna nasab yang dibawa orang. Hadis berikutnya dibawakan oleh Hafidz Hafizahullah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih, akhrajahu Muslim. Dari Ibni Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti yang mengamalkan kebaikan itu. Diriwayatkan Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim Nawawi rahimahullah dimasukkan dalam bab bayan ismi man kana al-qatl, penjelasan tentang dosa orang yang mencontohkan pembunuhan, di mana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan la taqtulu nafsun dhulman illa kana ala ibnil adam al awwal kiflun minha li annahu kana awwal man sanna al qatl. Setiap jiwa yang terbunuh dengan kedzaliman, maka anak Adam yang pertama yang membunuh saudaranya memikul beban dosanya, karena dia yang pertama mensunahkan kejelekan ini, membunuh jiwa dengan zalim. Sebagaimana dalam kebaikan seperti itu yang mengajarkan kebaikan, menyampaikan ilmu bermanfaat, maka setiap orang mengamalkan kebaikan itu, setiap orang mengamalkan ilmu itu yang mengajarkannya, mengalir pahala padanya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikitpun. Dia yang menunjukkan, maka dia mendapat pahala sama seperti yang mengamalkan kebaikan itu. Maka dalam kejelekan pun serupa, waliyadzubillah. Dia yang tunjukkan kejelekan, dia yang mengajarkan kejelekan itu pada orang, maka setiap kali kejelekan itu diamalkan, mengalir dosanya juga ke dia, waliyadzubillah. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih, yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis ini termasuk juga kaidah penting di dalam Islam, bahwa setiap yang melakukan kebid'ahan, perkara yang muhdatsat, perkara yang jelek dan sesat, maka dia mendapat dosanya dari setiap orang yang meniru dan bersuri teladan kepadanya, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang dia ajarkan kepada mereka. Dan demikian pula yang melakukan kebaikan akan mendapat pahalanya dari setiap orang yang mengamalkannya. Dan ini serupa dengan hadis Jarir di Muslim juga, man sanna sunnatan fil Islam hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah, yang memberi contoh baik, ajaran baik dalam Islam, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan itu, karena dia yang tunjukkan, ajarkan. Min ghairi an yanqusa min ujurihim min syai, tanpa terkurangi dari pahala mereka sedikit pun. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besar dan betapa banyaknya pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua kebaikan yang kita yakini, kita amalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. maka setiap umatnya mengamalkan dari semenjak zaman sahabat sampai sekarang sampai berikutnya, pahala itu mengalir ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kemudian para sahabat, karena mereka yang menukilkan, mereka yang menyampaikan dan mengajarkan kepada generasi berikutnya, setiap kali hadis itu diamalkan, mengalir pahalanya ke mereka. Betapa besar dan banyak pahala mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula kepada para tabi'in dan seterusnya, para a'immah dan para ulama, dan yang mengajarkan ilmu, mengalir kebaikan itu padanya bahkan setelah matinya. Inqata 'amaluhu illa min thalath, terputus amalannya kecuali yang tiga. Aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, mengalir padanya pahalanya. Fadilah besar yang mereka dapati dari penyampaian ilmu, barokah, bahkan hingga setelah kematiannya tidak berhenti barokahnya ilmu itu terus mengalir padanya. Dia yang ajarkan, dia yang menunjukkan, maka pahalanya pun dialirkan terus kepadanya tanpa dikurangi dari pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa ilmu syar'i termasuk, dan dia menjadi salah satu dari amalan soleh yang paling afdal, termasuk dari amalan soleh yang paling afdal karena manfaatnya aktif merata kepada yang lain, tidak pasif. Kalau kamu sholat dapat pahala sholat, sudah kamu tok. Kamu puasa, ini dapat manfaat ya kamu saja, yang lain gak kebagian pahala. Tetapi dengan ilmu merata, kamunya dapat pahala, kebaikan, yang lain yang kamu ajari juga mendapat pahala itu, dan terus bersambung menjadi gayung bersambut pada generasi berikutnya, orang berikutnya, dan seterusnya. Makanya Imam Ahmad katakan ilmu jauh lebih afdal dari tatawu, dari amalan-amalan sunnah. Kalau orang sholat, puasa hanya untuk dirinya, tapi ilmu termasuk ilmu hadis, syarhut ta'dil, mentahdir, menjarakan pulang, orang begini, pulang, keumumannya lebih luas kepada yang lain, untuk dirimu dan untuk orang lain. Tentunya yang keumumannya lebih besar, maslahatnya lebih banyak, lebih afdal dari yang maslahatnya lebih kecil atau lebih sempit, terbatas. Keutamaan ilmu dibanding amalan-amalan soleh yang lainnya. Dengan ilmu orang terbimbing dari kegelapan hawa nafsu, kejahilan, seperti Allah sebutkan, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mataluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Nah, sama orang yang dalam kegelapan tidak keluar darinya dengan orang yang kami beri cahaya, yamshi bihi finnas, yang dengannya dia berjalan di tengah umat manusia. Maknanya dalam tafsir Ibnul Qayyim sebutkan, orang yang berilmu itu seperti dalam malam, malam hari, orang punya lentera atau kalau dulu api, punya cahaya, dengannya dia bisa mengetahui arah kanan, kiri, utara, selatan, dia tidak tersesat, bisa menentukan arah mana yang mengantarkan dia ke tujuan yang dia inginkan. Tujuan dia jannah, surga, selamat dari neraka, dan dengan ilmu ini dia terbimbing ke sana. Adapun yang dalam kegelapan, yang ngawur, meraba-raba dan ngira-ngira, maunya kebaikan, bisa celaka dan malapetaka yang dia dapatkan. Jadi para ulama silakan kahafidul layl, seperti pemungut kayu bakar di malam hari, maunya untuk masak-masak, menghangatkan dia dan keluarganya. Malam nggak kelihatan dan dia nggak punya lampu. Orang ini akhirnya asal comot asal ambil, atap ular pun dia ambil, dia nggak bisa bedakan mana batang kayu kering, mana ular, gelap. Akhirnya dia kesengat, kena bisa mati di jalan sebelum dia pulang. Maunya baik, dan begitulah mereka yang tidak punya ilmu, tersesat jauh dalam keadaan dia kira itu baik. Apa maknanya yang kedua? Orang yang punya cahaya dibutuhkan oleh orang lain. Mereka ikut di belakangnya, karena mereka gak punya lentera, ikut di belakangnya supaya tahu arah kanan kiri, mana yang jalan benar, mana yang sesat untuk ditinggalkan, mana arah ke pulang. Yang lain ini ngikut di belakangnya, tergantung dan butuh kepada orang ini yang punya cahaya, dijadikan rujukan dan tempat kembali. Dan begitulah orang yang berilmu, dijadikan rujukan oleh umatnya, tempat bertanya, tempat minta fatwa, tempat membimbing mereka ke jalan yang benar, menasihati mereka, dan begitu. Ilmu besar manfaatnya, walaupun tidak berarti dengan ilmu orang terzuhudkan dari ibadah, terzuhudkan dari amalan saleh dan sunnah-sunnah. Artinya jangan sampai kemudian orang salah memahami kesibukan ilmu segalanya, kemudian yang amalan-amalan sunnah terbengkalai dan tidak dia perhatikan, tidak dia amalkan. Bukan itu maknanya. Kita tahu Imam Bukhari rahimahullah, seorang imam besar dalam ilmu, seperti yang beliau sebutkan, tiap kali beliau hendak memasukkan satu hadis ke dalam kitabnya, beliau ambil air wudhu, beliau sholat dua rakaat, kemudian beliau masukkan hadis. Sunnah. Dalam keadaan beliau menulis ilmu, menulis hadis, maka ilmu bukan penghalang bagi orang untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang sunnah-sunnah. Yang jelas hadis menganjurkan kepada kita untuk banyak mengajarkan ilmu, amal ibadah, akhlak, adab kepada orang lain, karena dengan itu setiap kali dia mengamalkan kita mendapat pahalanya. Sekaligus ini sebagai ancaman. Kalau yang diajarkan itu kesesatan, yang batil, yang bid'ah, setiap kali orang mengamalkannya diikuti oleh orang, maka yang mengajarkannya pun akan dapat beban dosanya, karena dia yang mengajarkan, dia yang tunjukkan jalannya kepada mereka. Dan berapa duhur? Terus nanti pada ayat kita lanjutkan nanti pada salat. Sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thank you.